ada bohong yang bernilai. Semua bohong sangat melukai. Tak ada bohong yang bernilai. Semua bohong hanyalah kepalsuan yang menyesatkan. Ada banyak orang berusaha untuk membangun nilai-nilai bohong untuk kebaikan. 1001 argumentasi akan coba diajukan. Tapi pernahkah Anda berpikir bahwa Anda sudah membuka sebuah ruang yang semakin hari akan semakin lebar? Alasan kebohongan akan semakin banyak. Maka pembenaran atas sebuah kesalahan, bukankah itu akan menjadi gunung kegagalan yang sangat mengerikan? Jadi, jangan pernah membangun setitik kebohongan, karena ia akan menjadi segunung kepalsuan. Jangan pernah memulai dengan dalih kebohongan untuk kebaikan, karena kebaikan selalu baik tanpa hadirnya kebohongan. Kehadiran kebohongan justru tak baik. Ia hanya semacam aksesoris yang dibutuhkan sesaat, tetapi di kemudian melukai dan merusak semuanya. Mari belajar untuk apa adanya. Mari belajar tak berbohong di kehidupan. Bukankah itu sangat indah? Karena jika Anda tak pernah berbohong, dikenal sebagai orang jujur, Anda bagaikan orang yang cantik tanpa aksesoris, tanpa makeup, alangkah luar biasanya. Jika Anda hidup dikenal dan dipercaya karena tak suka berbohong, bukankah itu luar biasa? Karena Anda adalah orang yang amat sangat merdeka. Jika Anda hidup tanpa berbohong, bukankah itu sebuah kebahagiaan? Karena Anda dikenal dan disukai oleh banyak orang. Pebisniskah Anda? Kejujuran adalah modal yang pertama dan utama. Pemuka agamakah saudara? Apalagi tuntutan untuk tak berbohong jelas semakin meninggi di posisi ini. Siapakah saudara? Orang tua, anak, pelajar atau guru? Kebohongan tak pernah bernilai. Kejujuran itu yang kita butuhkan. Karena itu, mari bersama-sama untuk tak pernah membuka ruang bagi pikiran berbohong untuk kebaikan. Mari sama-sama kita canangkan dalam kehidupan berbohong tak pernah bernilai. Sekalipun fenomenanya tampak seperti memberikan gambaran itu, namun ujungnya mematikan, menyesatkan. Karena itu, jangan pernah memulai, apalagi membuatnya menjadi warna dan bagian dalam kehidupan. Selamat tidak berbohong, maka selamat hidup bernilai, karena tak ada bohong yang bernilai. Bersama saya, Bigman Sirait.